Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa ma yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid. Sebelumnya kita selesai dari bab Majaa'a fi Nusyrah, bab dalil-dalil yang berkaitan tentang An-Nusyrah. An-Nusyrah yang dimasukkan di sini adalah halusahir, halusihir minal mashur, menghilangkan sihir terhadap dari orang yang terkena sihir. Kemudian kita simpulkan bahwasannya ada dua macam bentuk nusrah. Yang pertama, nusrah menghilangkan bentuk sihir dengan sihir yang semisalnya, menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Ya, maka ini haram hukumnya. Dan yang kedua adalah menghilangkan sihir, ya, dengan apa? Dengan ruqyah, dengan zikrullah, dengan al-adiyah, dengan doa-doa yang ma'thurah, masyru'ah. Ya, maka ini hukumnya ya diperbolehkan. Baik, kita masuk pada bab berikutnya. Yaitu bab Majaa'a fi Tatayyur. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bab Majaa'a fi At-Tatayyur, ay minal wa'id. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, bab dalil-dalil yang datang berkaitan dengan tatayyur, yaitu dari dalil-dalil yang bersifat ancaman. Dalil-dalil yang bersifat ancaman terhadap yang melakukan apa? Tatayyur. Taib, apa itu tatayyur? Kita bacakan kalamnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi kitabihil qawlul mufid, ta'rifu tatayyur, pengertian tatayyur, fil lughah masdar tatayyara, secara bahasa tatayyur ini adalah bentuk masdar dari tatayyara. Tatayyara ya tatayyaru, tatayyuran, tatayyuran. Ya. Ala wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tatayyara fi'il madi ya tatayyaru fi'il mudhari, tatayyuran masdarnya, tatayyur. Nah, kata tatayyur ini wa asluhu ma'khudun minat tayr. Asalnya diambil dari kata at-tayr, yaitu burung. Li'annal araba yatasha'amuna au yatafa'aluna bit-tuyur ala tariqatil ma'rufati indahum bi zajri at-tayr. Tsumma yanduru hal yadhhabu yaminan aw shimalan aw ma asbaha dhalik. Secara bahasa, karena bangsa Arab ketika itu mereka yatasya'amun ya menganggap sial, pesimis. Atau sebaliknya, yatafa'alun, mereka yang menganggap keberuntungan. Dengan apa? Dengan burung ini. Ya. Dengan cara yang ma'ruf ketika itu dilakukan oleh mereka, yaitu dengan ya menghela burung, menerbangkan burung. Ke arah mana burung ini terbang? Ya. Ketika mereka memiliki urusan yang penting. Ya. Kemana arah burung? Apakah ke arah kanan, apakah ke arah kiri, atau lurus? Ini sudah sering kita bahas. Ya. Bab majaa fi sihir sudah bahas tentang at-tatayyur. Tapi ini bab khusus tentang tatayyur. Bab khusus tentang tatayyur. Summa yanduru hal yadhhabu yaminan aw shimalan aw ma asbaha dhalik. Kemudian dia lihat kemana arah burung ini pergi, apakah ke kanan atau ke kiri, ya, atau yang semisalnya. Fa in dhahaba ila al-jihati allati fiha tayamun aqdama, ya, kalau dia ke arah kanan, ya, cenderung ke kanan arahnya, maka mereka melakukan apa yang menjadi urusan mereka, optimis mereka, ya, dianggap sebagai tanda keberuntungan, ya, tanda keberuntungan. Lihat apa? Lihat burung terbang. Sebaliknya, kalau ke arah kiri dianggap sebagai kesialan, tanda kesialan, ya. Ya, ini jelas-jelas menafikan tauhid. Ya, tidak memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi memasrahkan urusannya, ya, ke arah terbangnya burung. Nah, ini kan ya merendahkan diri sendiri. Dia manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akal, tetapi justru ya merendahkan diri sendiri, menggantungkan dirinya dengan sesuatu yang seperti ini. Ya. Ini rendah sekali yang seperti ini. Ya, dan tidak ada yang lebih rendah memang daripada kesyirikan. Amma fil istilah, itu asalnya, ya, itu asalnya tatayur demikian. Ya. Kemudian secara istilah terjadi perkembangan, perluasan makna dari tatayur yang hanya sekedar ya digunakan untuk orang yang melakukan kegiatan ini, ya, menerbangkan burung untuk melihat ke arah mana perginya atau terbangnya burung tersebut, sehingga dia menentukan apakah dia melanjutkan urusannya atau tidak, terjadi perluasan makna. Ya, nah ini kata Syaikhul Utsaimin, ini agak jarang terjadi. Biasanya makna bahasa itu lebih luas, dipersempit dengan makna istilah. Tetapi ini sebaliknya, makna bahasanya adalah sekedar tadi orang yang menghela burung tadi, ya, burungnya terbang ke kanan atau ke kiri atau lurus. Terjadi perluasan makna, ya, dan bukan hanya terkait dengan, ya, burung terbang tadi, ya, bahkan mungkin tidak terkait dengan, ya, cuma maknanya ada. Ya. Amal fil istilah fahiya at-tasya'um bimar'iyin au masmu'in. Bimar'i au masmu'in. Wa hadha minal umuri nadirah li anal ghalib anal lughata awsa minal istilah li anal istilah yadkhul alal alfad quyudan tahussuha. Ya. Adapun secara istilah maknanya adalah at-tasya'um. Ya. Tasya'um, merasa sial bimar'i terhadap apa yang dia lihat, au masmu' atau yang dia dengar. Ya. Kemudian ditambah lagi au ma'lumin, sesuatu yang diketahui. Ya. Baik. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya ini perkara yang jarang. Bahwasanya pengertian secara istilah itu lebih luas maknanya daripada pengertian secara bahasa. Karena biasanya pengertian secara istilah, ya, itu ada sesuatu yang lebih khusus daripada sesuatu daripada, ya, pengertian secara bahasa. Seperti beliau contohkan salat. Salat secara bahasa maknanya adalah doa. Ya, tetapi secara istilah adalah, ya, ibadah sholat yang lebih khusus daripada doa. Qala wa in syi'ta faqul at-tatayyur huwa tasya'um bimar'i au masmu'in au ma'lumin. Ini lebih lengkap. Ya, merasa sial. Baik terhadap sesuatu yang dia lihat atau dia dengar atau yang dia ketahui. Ya. Au bimar'i mislu law ra'a tayran fatasha'a malikaunihi, ya, muwahhasan. Ya. Misalnya yang dilihat, kalau dia melihat burung misalnya. Ya, kalau biasanya orang lihat burung gagak. Ya. Wah, ini tanda sial kalau lihat burung gagak, tanda kematian. Atau lihat kucing hitam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa salahnya kucing hitam? Ya, ketika orang melihat dia merasa sial lihat kucing hitam. Nah, ini dengan sesuatu yang dilihat. Atau misalnya, ya, seorang yang ingin melakukan suatu urusan, dia melihat orang yang cacat misalnya, atau orang yang terkena penyakit parah. Kemudian dia merasa sial dengan melihat itu. Dan menganggap ini sebagai tanda buruk. Nah, ini sama. Ya. Au masmu'in, atau sesuatu yang didengar. Mislu man hamma bi amrin fa sami'a ahadan yaqulu li akhar ya khusran aw ya kha'ib fa yatasha'an. Ya. Atau dengan sesuatu yang didengar, seperti orang yang ingin melakukan suatu urusan kemudian dia mendengar. Mendengar orang berbicara tapi berbicara jelek. Ya. kemudian dia merasa ini pertanda tidak baik. Ya, ada orang misalnya ya, mencerca orang lain, orang bodoh, orang memaki, ini kan jadi dengar ini. Oleh sebab itu dia akhirnya apa? Merasa ini sebagai tanda sial. Ya, kemudian dia membatalkan urusannya. Karena itu, atau misalnya, au maklum sesuatu yang diketahui. Kata sya'um bi ba'dil ayyam au ba'di syuhur au ba'di sanawat. Ya. Seperti seorang yang merasa sial terhadap hari tertentu, hari-hari tertentu dianggap hari sial. Ya, sering kita contohkan kalau Indonesia ini ya, hari pasar itu tidak ada pasar apa? Yang tidak ada? Hah? Pasar Selasa dan pasar Sabtu. Ya, pasar Senin ada, pasar Minggu ada, pasar Rebo ada, pasar Kamis ada, pasar Jumat ada. Pasar Selasa enggak ada, pasar Sabtu enggak ada. Kenapa? Karena dianggap hari sial. Ya. Ya, orang lain terkadang sifatnya personal. Ya. Terkadang sifatnya personal. Misalnya seorang itu pernah mengalami kecelakaan parah pada hari sekian, tanggal sekian. Ya itu dianggap sebagai hari sialnya nanti itu. Ya. Setahun yang akan datang melewati hari itu dianggap hari sialnya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bukan sesuatu yang dilihat, bukan sesuatu yang didengar, tapi sesuatu yang dianggap maklum, sesuatu yang dimaklum. Ya, dikenal sebagai ya sesuatu yang orang itu menganggap sial. Ini banyak sekali. Ya, kalau diturutin yang seperti ini, ya setiap mitos dituruti. Contohnya aja yang paling gampang itu lift itu. Ya, nggak ada angka 4, nggak ada angka 7, nggak ada angka 13. Kenapa? Itu angka sial semua. Katanya demikian. Ya. Angka 13 dianggap angka sial, angka 4 dianggap angka sial, angka 7 dianggap angka sial. Ya. Nah, kalau dikumpulkan seluruh mitos yang ada di dunia ini, enggak ada angka yang untung nanti. Semuanya sial. Akhirnya dia sial betulan. Karena apa? Ya enggak ngapa-ngapain. Menggantungkan dirinya terhadap perkara seperti ini. Ya, kemana akalnya manusia kalau sudah kayak gitu? Nasallallahu alaihi wasallam. Qala wa alam anna tatayyura yunafit tauhid wa wajhu munafatihi lahu min wajhain. Dan ketahuilah bahwasanya at-tatayyur ini menafikan tauhid. Ya, tingkatannya nanti bisa menafikan sama sekali, ya, bisa menafikan kesempurnaan tauhid, ya, bisa menafikan aslat tauhid, artinya sudah tidak ada tersisa tauhid, jatuh kepada kesyirikan akbar, ya, atau menafikan kesempurnaan tauhid, jatuh pada syirik asghar. Sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Sisi penafian tatayur ini terhadap perkara tauhid dari dua sisi. Kata Syekh, al-awwal au annal mutatayyira qata'a tawakkulahu 'ala Allahi wa tamada 'ala ghairillahi. Seseorang yang melakukan tatayur, ya, dia memutuskan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetawakal apa? Enggak ada tawakalnya sudah dia kalau begitu. Ya. Ada perkara yang ingin dia, perkara penting yang harus dia lakukan. Lihat dulu kondisi. Kira-kira ya, ini baik atau tidak? Oh, ini harinya baik atau tidak? Ya. Ini kalau kayak gini, ya tadi. Kemana akalnya manusia menyandarkan diri kepada perkara yang seperti ini? Sandarkan diri kita ke yang maha kuat. Ya. Sandarkan diri kita kepada yang maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kok kita sandarkan diri kita, kita sandarkan urusan kita kepada yang lebih lemah daripada kita? Sallallahu ya. Ya. Dia memutuskan tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau orang betul-betul yakin terhadap tatayur ini, coba apa yang terjadi? Ya. Ketika dia mendapatkan sesuatu, dia lihat, misalnya tadi, lihat kucing hitam, dia anggap sial. Ya, lihat kucing hitam dia, dia anggap sial. La ilaha illallah. Ya, kalau kucing hitamnya satu. Ya, kalau kucingnya punya anak enam hitam semua, gimana kira-kira? Ya, seminggu dia sial terus. La haula wala quwata illa billah. Ini, ya, kalau kita kembali ke pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kebatilan kesyirikan, ya, kita akan melihat bahwasannya mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, mereka betul-betul seperti orang, bukan seperti sebenarnya, memang orang yang paling bodoh sedunia sudah, menyandarkan urusannya kepada selain Allah, mintanya kepada selain Allah yang tidak mampu sama sekali, tidak memiliki daya, kekuatan sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dari sisi yang pertama. Yaitu apa? Dia memutuskan tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan, kalau seorang itu tawakalnya kepada selain Allah, sandarannya kepada selain Allah, wah, itu sudah lemah sekali dia sudah. Ya. Setiap lihat angka 13 ketakutan. Coba apa coba yang ditakuti? Asani annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqata lahu bal huwa wahmun wa takhayyulun. Dia ta'allaq, ya, artinya dia terikat, terkait dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ya, sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Sesuatu yang sifatnya itu waham. Ya. Hanya bahasa kita syakwasangka saja. Hanya khayalan saja. Ya. La ilaha illallah. Taib. Fa ayyu rabitatin baina hadzal amr wa baina ma yahsulu lahu. Wa hadza la syakka annahu yukhillu bit tauhid. Apa sekarang kaitannya? Seseorang yang melakukan tatayur apapun bentuknya, ya, dengan apa yang terjadi pada dirinya. Ya. Dan bisa jadi, ya, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menguji dirinya. Ya, ketika dia tidak melakukan apa yang dia anggap sebagai pengangkat kesialan, ternyata dia sial, misalnya ya. Ya. Kalau bangun rumah, ya, taruh di atas atapnya apa? Hah? Pisang gitu. Ya, ini tradisi dari mana, la ilaha illallah. Ya. Mungkin asalnya memang tukangnya aja yang lapar. Ya kan, daripada lempar pisang dari bawah, saya gantung aja pisang, dia lah minum makan pisang. Ya enggak tahu ya, mungkin kayak gitu, tapi lama-lama jadi kebiasaan aneh dan lucu. Ya. Dianggap sebagai ya pembawa keberuntungan. Kalau tidak ada itu dianggap sial. Taib. Ketika dia tidak melakukan itu, tiba-tiba benar-benar misalnya diuji oleh Allah, dia sial misalnya, jatuh atau apa. Nah, ini lebih ngeri lagi. Ya. Ketika ada seperti ini. Kalau orang yang bertauhid enggak, dia yakin. Ya. Mau ada itu mau enggak ada urusannya. Kalau enggak ada itu ternyata sial, memang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak bertauhid, lemah tauhidnya kepada Allah, lemah tawakalnya kepada Allah, ya itu akan memperkuat ya keyakinannya terhadap selain Allah, la ilaha illallah. Taib. Wa hadzal syaku annahu yukhillu bitauhid. Ya. Dan ini tidak diharapkan lagi akan mencacati tauhid. Apa itu tadi? Dia tergantung terhadap sesuatu yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Ya. Qala fatairatu muharramatun wa hiya munafiyatun li tauhid kama sabaq wal mutatayyir la yakhlu min halain. Ya, maka fatiyarah ya, atau tatayur ya, ini muharram, hukumnya jelas. Ya. Humul ladina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa la rabbihim yatawakkalun. Ini juga sudah berlalu hadis pada bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Ya, tatayur itu menyebabkan seorang kehilangan kesempatan dan hukumnya haram. Ya, dan haramnya bertingkat-tingkat. Menafikan tauhidnya bertingkat-tingkat. Bisa dia menafikan tauhid secara keseluruhan kalau dia memang betul-betul tawakalnya kepada benda tersebut. Ya, meyakini misalnya benda atau apa yang dia ketahui itulah yang menyebabkan kesialannya. Ya. Tanpa ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, dia meyakini itu sebagai sebab, ya. Sebab kesialannya adalah angka 13, tetapi yang menjadikan dia sial adalah Allah Subhanahu wa taala misalnya. Tetap itu salah. Ya, karena enggak ada hubungannya. Kembali kepada kaidah, ya. Ja'alu ma laisa sababan ya syirkun asghar, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, ya hukumnya adalah syirik asghar. Nah, keadaan orang yang melakukan tatayur ini itu ada la yakhlu min halain, ya tidak lepas dari dua hal. Al awwal an yahjum wa yastajibu li hadhihi tiyarah wa yada al amal wa hadha min a'dami tatayur wa tasha'um. Ya, ketika dia artinya benar-benar meninggalkan apa yang ingin dia lakukan karena tatayurnya dia. Ya. Karena tatayurnya dia. Taib. Nah, ini yang paling parah keadaannya. Atau an yamdi lakin fi qalqin wa wahmin wa ghammin yakhsha min ta'thiri hadzal mutatayyari bih wa hadza ahwan. Dia tetap melakukan ya urusannya, tetapi apa, tapi sudah dalam keadaan tidak tenang lagi, sudah dalam keadaan tidak yakin, ada keraguan. Ya, ada taradud, ya kegoncangan, ya. Ah, gimana nih? Nah, ini biasanya orang yang baru lepas dari perkara ini, ya. Belum yakin sepenuhnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, belum benar-benar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dia mungkin, ya, misalnya, ya, kebetulan yang punya rumah, masya Allah, muwahid, bilang sama tukangnya, enggak ada pakai pisang-pisangan. Nah, tukangnya yang, ya, masih terkena virus kesyirikan ini, ya, antara dia keluar dari kerjaannya karena takut sial, ya, atau dia tetap karena memang dia butuh, ya, pekerjaan tersebut, tapi was-was, ya, dia tetap melakukan, tapi was-was, aduh, mudah-mudahan jangan ada apa-apa deh, aduh, kenapa? Karena meyakini hal yang seperti ini tadi, jadi lemah kan orang yang kayak gini, ya, gara-gara nggak ada pisang digantungkan di atas atap, akhirnya was-was kerjanya. Ya, gara-gara misalnya dapat urutan ke-13 jadinya tidak tenang. Gara-gara lihat kucing hitam jadinya merasa, ya, ada sesuatu yang menghantui dia. Ya, kalau kayak gitu sampai kapan yang seperti ini? Ya. Wassallallahu alaihi wasallam. Qala wakilal amrain naqsun fit tauhid wa dararun 'alal abid, dan kedua perkara ini, yaitu apakah dia mengikuti keyakinannya, ya, atau mengikuti apa yang diyakini, bukan keyakinannya mungkin, ya, kalau ini adalah sial, kalau ini akhirnya dia ikut, atau dia tetap melakukan urusannya tapi dalam keadaan was-was tadi. Ya, kedua keadaan ini adalah naqsun. Ya, adalah bentuk kekurangannya di dalam perkara tauhid dan akan memudaratkan dirinya. Ya. Bal intaliq ila ma turid min syirahi sadrin wa taysir wa timan 'ala Allah azza wa jalla. Wala tusi adzanna billahi azza wa jalla. Bahkan yang harusnya dilakukan oleh seorang, dia tetap melakukan, ya, apa yang dia inginkan, apa yang memang menjadi urusannya, bin syirahi sadr, dengan kelapangan dada, kelapangan hati, apapun yang terjadi dia menjalankan sebab, ya, dan dia iktimad bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang misalnya tidak menghasilkan apa yang dia inginkan, bukan karena tatayurnya tadi, bukan karena dia lihat kucing hitam, bukan dia karena, ya, urutan ke-13, bukan karena tidak ada pisangnya tadi, enggak ada hubungan sama sekali, tapi memang itu sudah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ya sudah, lapang dadanya, ya, wala tusi'idhanna billah, dan jangan engkau berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membacakan dan membahas dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif pada bab ini. Naktafilahuna subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.